la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah. Bi'idznillahi ta'ala wa bi'aunih, kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Salihin karya al-imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Sebelum kita melanjutkan, kita tasmi' dulu hadis. Fadhal. Manil musta'id? Yang siap yarfa' yada. Angkat tangannya. Yang siap. Ya Allah. Yang lelaki. Ha. Ha nada. Ya Allah, siapa? Saya ini. Jangan nunjuk-nunjuk. Jangan lirik-lirian. Naam, fadhal, yang siap. Iqra. Ahsan, jazakallah khair. Yang lain, tafadhal. Ahsan, jazakallah khair. Ahsan, jazakallah khair. Yang lain. Tafadhal. Al-Muzani radhiyallahu anhu. Wastaghfiru. Fa'inni atubu fil yawm mi'ata marrah. Ahsan, jazakallah khair. Satu lagi dari masing-masing kelas. Tafadhal. Ahsan, jazakumullah khair. Bismillah, yallah. وعن الأغر المزني رضي الله عنه في اليوم 100 مرة مئات مرتين. نعم. جزاك الله خير. طيب. dalam hadis ini atau dalam kedua hadis yang telah kita dengar padanya dalil wajibnya bertaubat. Naam. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan faidza tabal insan, apabila seorang itu bertaubat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dua faedah. Apa faedah yang pertama? Hah. Apa faedah pertama? Naam. Ahsan. Faedah yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan di dalam melakukan perintah Allah dan Rasulnya terdapat padanya kebaikan, dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Faedah yang kedua, apa? Faedah yang kedua dari melaksanakan ketika seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-iqtida mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan kemudian faedah yang lainnya selain dari apa yang semua sebut Ibnu rahimahullah, dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi ibadatan lillah. Nabi adalah orang yang paling semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa fihi, dan dalam hadis ini, dalam kedua hadis yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalil ala annahu alaihi salatu wassalam muallimul khair, dalil bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam muallimul khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Orang yang mengajarkan kebaikan. Bilisanih, dengan lisannya. Dan perbuatannya. dengan lisannya dan perbuatannya. Fakana alaihi salatu wassalam muallim. Nabi alaihi salatu wassalam muallim, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan kebaikan dengan lisan dan perbuatannya. Dengan lisannya beliau menyampaikan, dengan perbuatannya beliau mempraktekkan apa yang beliau sampaikan. Beliau cuma, tidak hanya menyampaikan dengan lisan, tapi beliau praktekkan amalan kebaikan tersebut. Kata beliau rahimahullah, fakana yastaghfirullah wa ya'murun nas bil istighfar. Beliau alaihi salatu wassalam beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau memerintahkan manusia untuk beristighfar juga. Hatta yata'assu bihi imtithalan lil amr wattiba'an lil fi'l. Sehingga mereka pun, manusia ini, melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikuti perbuatan beliau, diingatkan terus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau memberikan contoh, beliau juga beristighfar. Beliau enggak cuma memerintahkan ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Tidak. Tapi beliau pun mengatakan fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan beliau pun beristighfar dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap harinya, memberikan contoh tersebut. Mungkin hal ini bisa kita gambarkan terhadap dalam lingkungan kecil keluarga kecil kita. Kita sebagai aba bisa memerintahkan orang-orang rumah kita untuk berbuat sesuatu. Ayo misalkan tegakkan sholat malamnya, ayo masing-masing bangun. Atau mengajak, ayo puasa sunnah Senin dan Kamis, mari. Nah, atau mengingatkan untuk qiraatul Quran, membaca Al-Quran pada subuh, jangan tidur ya, habis subuh ngaji. Maka barakallahu fik, kita sebagai penanggung jawab dan yang memberikan perintah ini, jadilah kita orang yang pertama melakukan, melaksanakan perintah tersebut. Jangan malah kitanya yang malas, jangan malah kita yang menggampangkan urusan tersebut. Berusaha. Ketika mengajak, ayo bangun malam, tahajud, bangun sepertiga malam, kita berusaha. Kita menjadi orang pertama. Kita yang bangun, kita yang membangunkan mereka. Wah kata. Ketika puasa, kita berikan contoh, kita puasa duluan di hari Senin atau hari Kamis. Berikan contoh buat keluarga kita. Wah kata, dan demikian. Qiraatul Quran juga sama, ambil Qurannya kita baca. Fabarakallahu fikum, ini penting. Mungkin bagi tulab juga demikian. Ketika mengajak temannya, ayo kita puasa yuk, ayo kita bangun malam. Antum berusaha bangun duluan. Jangan mengandalkan temannya yang antum ajak. Ajak, antum bangun. Bangun ke temannya, ayo. Sudah jam setengah empat. Ayo, sudah jam tiga. Bangun. Berikan contoh kepada teman-teman yang lain. Berikan contoh kepada teman-teman yang lain. Kata beliau rahimahullah, wa idza nahaina syai'in an nakuna awwal man yantahi anhu li anna hadha huwa haqiqatu da'i ila Allah. Jika kita melarang suatu perkara, maka kita pun harus menjadi orang yang pertama yang meninggalkan perkara tersebut. Dan beginilah hakikat seorang da'i ila Allah, seorang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal hadhihi haqiqatu da'wah ilallah, dan inilah hakikat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, an taf'al ma ta'mar bihi wa tatruk ma tanha anhu, kama kana Rasul alaihi salatu wassalam ya'muruna bitaubah wa huwa alaihi salatu wassalam yatubu akthar minna. Nas'alullah an yatuba alaina wa alaikum wa an yahdiana wa iyyakum siratan mustaqima, wallahu al-muwaffiq. Kata beliau rahimahullah, dan beginilah hakikat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu melakukan apa yang kamu perintahkan. Kamu memerintahkan sesuatu, kamu lakukan itu. Lakukan apa yang kamu telah perintahkan, yang kamu sampaikan. Dan tinggalkan apa yang kamu larang. Kita menyampaikan Allah melarang demikian, Nabi melarang demikian, maka kita berusaha menjadi orang yang pertama yang meninggalkan perkara tersebut. Berikan contoh kepada yang lain. Berikan contoh kepada yang lain. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasalam ya'muru nabi taubah, merintahkan kepada kita untuk bertaubat, dan beliau sendiri orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsar minna, lebih banyak daripada kita. Rasul yang menghasung, Rasul yang mengajak, memerintahkan kepada kita, dan beliau sendiri alaihi salatu wasalam aktsar, paling banyak bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kita sendiri. Bahkan kita sebetulnya harus betul-betul menjaga masalah ini, karena kita banyak dosa, banyak kekurangan, banyak khilaf. Harusnya semangat. Nas'alullah taufiq. Kata beliau alaihi salatu wassalam, nas'alullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menerima taubat kita dan antum sekalian, dan memberikan hidayah kepada kita dan antum untuk berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, wallahu muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala yang berikan taufik. Fabarakallahu fikum. Ini perkara yang tidak bisa dianggap remeh. Terlebih seperti yang tadi telah kita sampaikan, ketika kita memberikan perintah, memberikan larangan, menyampaikan dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita tahu, maka kita berusaha menjadi orang terdepan, orang pertama dalam hal ini. Bukan justru kita hanya menyampaikan, sudah lepas. Malah kita yang malas, malah kita yang tidak mau mengerjakan perkara tersebut, atau justru kita yang menggampangkan, meremehkan. Lah, kita menjadi orang yang terdepan, kita menjadi orang yang pertama. Barakallahu fikum. Mungkin ini bisa diterapkan kalau di lingkungan tulab, ketika ada aturan-aturan yang diterapkan oleh ma'had misalkan, maka tulab fabarakallahu fikum berusaha menjadi orang-orang yang serius di dalam melaksanakan aturan tersebut. Jangan menganggap remeh aturan, atau bahkan sudah niatan mau dilanggar ini peraturannya. Ini jelek. Jadilah orang yang terdepan dalam melaksanakan perintah atau aturan yang sudah ditetapkan. Ketika itu sifatnya aturan perintah, bangun jam sekian, masuk jam sekian, terapkan. Nah, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama. Bukan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang malah terbelakang. Tidak ada kata ihsar. Jangan dibuat bahasa bercanda. Misalkan, enggak, antum dulu aja. Misalkan ngantri kamar mandi, ini sudah mepet waktunya. Masih dorong-dorongan, antum dulu. Enggak, antum aja dulu, anak ihsar sama antum. Enggak ada kata-kata ihsar dalam hal seperti ini. Ya cepat, siapa yang masuk cepetan. Biar enggak terlambat. Ketika itu sifatnya perintah. kalau itu larangan, jangan melakukan ini, jangan begini, jangan seperti ini. Jadilah orang pertama yang meninggalkan ini. Kalau ini semua dilakukan, barakallahu fik, akan tertib. Dan antum insya Allah semua akan menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah. Antum menjadi anak-anak yang disiplin, tumbuh dalam pendidikan yang bagus, baik, disiplin, tertib. Masya Allah. Fakunu, maka jadilah kalian orang-orang yang semangat dalam melaksanakan aturan-aturan. Saling menyemangati satu dengan yang lain. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Nah, ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Nah, ketika waktunya sudah mepet, temannya masih santai, diingatkan, sudah jam sekian, ayo biar gak terlambat. Kamar mandi masih kosong, cepat mandi. Wah, kata dan demikian. Jangan cuek, jangan egois, jangan hanya memperhatikan dirinya sendiri, jangan. Perhatikan lingkungan, terutama teman sekamar, perhatikan teman-temannya, diingatkan. Dan yang diingatkan pun merasa bersyukur, berterima kasih, jazakallah khair, wabarakallahu fik. Sudah diingatkan oleh saudaranya, jangan merasa kecewa, jangan merasa sakit hati, jangan menganggap temannya, ah sok alim, sok rajin, sok apa, sok disiplin, sok begini, lah, jangan. Bersyukur dan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Wallahul muwaffiq. Baik, selesailah hadis, dua hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa Nabi Hamzah Anas bin Malik Al Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillah Allahu afrahu bitawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irih waqad adallahu fi ardi falah fi ardin falah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu al-Ansari khadim Rasulullah, beliau adalah orang yang membantu melaksanakan kebutuhan Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul berkata, bersabda, Allahu afrah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira, lebih senang dengan taubat seorang hamba. Kita perhatikan hadisnya, bagaimana taubat, amalan taubat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala afrah, sangat gembira, lebih gembira, lebih senang dengan taubat seorang hamba, salah satu di antara kalian, saqata ala ba'irih, yang terjatuh atau lepas dari, jatuh dari hewan tunggangannya, waqad adallahu fi ardin falah, yang mana dia tersesat di padang pasir yang luas. Seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala gembira dengan taubat seorang hamba daripada seseorang yang kehilangan hewan tunggangannya di padang pasir yang luas. Muttafaqun alaih. Hadis ini potongan, dalam riwayat yang lain lebih lengkap. Kita akan baca riwayat yang muslimnya setelahnya agar kita bisa memahami dengan baik. Wa fi riwayatin li muslim, dalam riwayat muslim, Allahu asyaddu farahan bitaubati abdi, Allah subhanahu wa ta'ala asyaddu farahan, sangat senang dengan taubatnya seorang hamba, hina yatubu ilaih, ketika dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat gembira dan senang dengan taubatnya seorang hamba yang dia terjatuh dalam kemaksiatan dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taba wa anab, bertaubat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asyaddu farah, sangat gembira, sangat senang dengan perbuatan hamba tersebut. Daripada, perhatikan kisah ini, atau yang disebutkan Rasul alaihi salatu wassalam, min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian, kana ala rahilatihi bi ardin falah, daripada salah seorang dari kalian, ini perbandingan dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana senangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba yang bertaubat kepadanya, daripada keadaan seseorang yang berada di atas rahilah, hewan kendaraannya, di ardin falah, di padang pasir itu tadi, fan falatat minhu, kemudian hewan ini lepas dari dia, hewan ini lari meninggalkan dia. Fabarakallahu fikum, hewan ini lari bukan tidak membawa apa-apa, hewan ini membawa makanan dan minumannya, perbekalan dia ada di hewan ini. Hewan ini lari meninggalkan dia. Fa'ata syajarah, orang ini mendatangi pohon, dikejar yang gak mungkin, lari sudah jauh. Bisa terbayangkan kondisinya. Fa'ata syajarah, orang ini kemudian mendatangi pohon. Fattaja'a fi dhilliha, bersandar. Nah, waqad aisa min rahilati, dan dia sudah berputus asa dari hewan kendaraannya ini tadi. Sudah putus asa, sudah. Artinya apa? Saya nunggu mati di sini. Gak ada siapa-siapa. Padang pasir yang begitu luas, makanan, minuman gak ada. Apa yang mau diharapkan? Pasrah. Hanya menunggu keajaiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia ini sudah pasrah berteduh di bawah pohon, idh huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba hewannya ini ada di sampingnya dia. Tiba-tiba hewannya ini balik kembali lagi kepada dia, ada di sampingnya. Fa akhadha bi khitamiha, langsung dipegang talinya sama dia. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian orang ini mengatakan dan dengan keadaan yang sangat senang, sudah luar biasa senangnya, artinya dia selamat dari kematian ini. Allahumma ya Allah anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah, salah karena kesenangan yang luar biasa, kesenangan saking senangnya sampai ngomongnya pun salah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku rabbmu, terbalik. Nah, kondisi yang seperti ini, kesenangan yang luar biasa, masih enggak ada apa-apanya dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kesenangannya Allah dari taubatnya seorang hamba kepadanya subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Kondisi seperti ini saja kita gak bisa bayangkan bagaimana kira-kira keadaannya orang tersebut. Kondisi yang betul-betul kepepet, yang sudah mungkin dalam benak dia kematian di hadapan saya, kemudian Allah tolong dia selamat. Sampai bicaranya pun aja salah-salah dan fatal. Fatal ucapan dia. Nah, kondisi ini pun barakallahu fik, kesenangan dia gak ada apa-apanya dengan kesenangan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taubatnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini saja, dari perbandingan yang Rasul alaihissalatu wassalam sebutkan, seorang hamba yang mukmin, yang beriman, sudah paham bagaimana besarnya perkara taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar Allah subhanahu wa ta'ala asyaddu farahan, sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, maka ketika seorang hamba itu terjatuh dalam sebuah kesalahan, terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, maka dia akan segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat gembira dengan itu. Allah sangat senang dengan itu. Dan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh kepada kita. Allah enggak butuh sama kita sama sekali. Kita yang butuh dengan ampunan Allah, kita yang butuh dengan rahmat Allah, kita yang butuh dengan fadl Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh sama kita. Allah enggak butuh sama kita sama sekali. Kita mau bertaubat, Allah enggak merasa berkurang. Kita bertaubat pun enggak menambah kekayaan Allah, enggak menambah kekuasaan Allah, enggak menambah kehebatan Allah sama sekali. Artinya, ana ingin ingatkan, ketika kita bertaubat kepada Allah, jangan kita merasa bangga telah berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai syaitan memasukkan bisikan-bisikan demikian ke dalam hati kita. Bangga saya bertaubat kepada Allah, saya sudah membuat Allah senang. Nah, merasa hebat, merasa bangga. Nah. Fabarakallahu fikum. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, khadimun Nabi alaihi salatu wassalam, terkait sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kana radhiyallahu anhu hina qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang ke Madinah, atat bihi ummuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ibunya Anas bin Malik datang membawa Nabi, membawa Anas kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan menyatakan, hadza Anas bin Malik, ini Anas bin Malik akan melayanimu wahai Nabi. Faqabilan Nabi, Nabi pun menerima tawaran itu. Maka semenjak itulah Anas menjadi termasuk dari salah satu pembantu Nabi alaihi salatu wasallam. Kata beliau rahimahullah, setelah beliau menyebutkan hadis di atas, beliau menjelaskan tentang kisah di atas. Rajulun kana bi ardin fala, seseorang ketika itu berada di padang pasir. Laisa haulahu ahadun, la ma wala ta'am wala unas, dia hanya seorang diri. Di sekitar dia tidak ada yang namanya air, tidak ada yang namanya makanan, tidak ada orang, manusia pun enggak ada. Sendiri, betul-betul sendiri di padang pasir. Nah. Dalla ba'irah. Hilang ba'irnya, hewan kendaraannya. Faja'ala yatlubuhu. Dia mencari, berusaha mengejar. Falam yajidhu. Dan dia tidak mendapatinya, sudah lepas. Fadhahaba ila syajarah. Kemudian orang ini pergi mendatangi ada pohon, dia datangi di situ, dia berteduh di situ. Kata beliau rahimahullah, wa nama tahtaha. Orang ini tidur di bawah itu. Orang ini tidur. Nah, kata beliau, yantazirul maut. Menunggu kematian orang ini sudah. Yantazir al maut. Qad ayisa min ba'irih. Dia sudah putus asa dari ba'irnya. Dari hewannya tadi sudah enggak ada harapan ini. Wa ayyisa min hayatih, dan dia pun sudah putus asa dengan kehidupannya. Enggak ada harapan, air enggak ada, minuman enggak ada, orang pun enggak ada yang lewat. Apa yang ditunggu? Sudah kematian. Li'anna ta'amahu wa syaraba 'ala ba'irih, karena makanan dan minuman dia di atas hewan ternaknya, di atas hewan kendaraannya. Dan hewan ini sudah hilang. Kata beliau, fabainama huwa kadzalik, ketika dalam kondisi dan posisi yang seperti ini. Nah, idza binaqatihi indahu, tiba-tiba hewan itu ada di samping dia. Nah, yang kemudian akhirnya dia ambil, dia pegang talinya, Kata beliau, fabi ayyi syai'in tuqaddirun hadzal farah. Kata beliau rahimahullah, dengan apa coba? Ini beliau sampaikan karena dengan muhadharah ya. Artinya dari kitab ini syarah beliau bukan ditulis dengan tangan, bukan dengan bahasa tak untuk dibaca. Ini beliau sampaikan di transkrip. Jadi bahasanya pun bahasa penyampaian. Kata beliau, fabi ayyi syai'in tuqaddirun hadzal farah. Maka dengan sesuatu apa kalian bisa artinya membayangkan kesenangan yang bagaimana yang dia rasakan. Bagaimana kira-kira kegembiraan hamba tersebut dengan keadaan seperti itu. Senangnya gimana coba? Nah, kata beliau, hadzal farah, kesenangan yang didapati oleh orang tersebut la yumkin, tidak mungkin bisa tergambarkan oleh seseorang kecuali bagi orang yang memang juga mengalami hal yang demikian. Baru tergambar, oh iya, begini ternyata rasa kesenangannya. Nah, jangankan seperti ini, barakallahu fik. Ketika kita dalam keadaan mendesak, butuh sesuatu hajah, keperluan, sudah buntu istilahnya kita, punya pikiran, gak tahu mau kemana, mau ngapain, sudah bingung, tiba-tiba ada orang datang membantu, memberikan usulan, solusi, atau apapun itu. Yang kita akhirnya terbuka pikiran kita. Senangnya aja luar biasa itu. Alhamdulillah. Betul. Jazakallah khair. Antum sudah membantu ana. Jazakallah khair. Antum sudah begini. Jazakallah khair. Itu mungkin doa gak berhenti dari mulut kita. Ketemu saja ketika dia menyampaikan itu, kita sudah mengucapkan jazakallah khair. Allah yang balas antum. Oh iya, iya. Jazakallah khair ya. Lagi. Barakallahu fiik. Semoga antum semoga sehat. Pamit pulang gitu lagi, jazakallah khair ya. Sekali lagi ana jazakallah khair. Terima kasih enggak berhenti. Senangnya luar biasa mendapat solusi jalan keluar dari masalah problem yang kita hadapi. Dalam keadaan sudah mendesak ini. Senangnya itu sudah luar biasa, apalagi keadaan yang seperti ini. Sudah putus asa dari hewannya, sudah putus asa dari kehidupannya, sudah hanya kematian di hadapan mata dia. Bagaimana kegembiraannya kira-kira? Jauh-jauh luar biasa sudah kegembiraan yang dia rasakan. Li'annahu fariha azimun, karena dia begitu gembira, senang dengan kehidupannya setelah kematian. Artinya kematian sudah di hadapan dia. Selamat dari kematian. Nah, makanya ketika dia mengambil talinya, saking senangnya dia pun mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia inginnya memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya yang dia inginkan apa? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku wa ana abduk. Dan aku adalah hambamu ya Allah. Ini yang mau diucapkan sebetulnya sama dia. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Tapi saking senangnya, gembiranya luar biasa, terbalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terbalik. Nah, karena kegembiraan yang luar biasa. Fabarakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala ada sekian fawaid dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nilai ta'ala akan kita bacakan pada pertemuan akan datang, dan hadisnya dihafalkan pekan depan disetorkan insyaallah ta'ala. Wallahul muwaffiq, waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha, walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.